Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, sahabat inspiratif, sudahkah Anda memegang Al-Qur'an hari ini? Sudahkah Anda mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an hari ini? Sudahkah kita membaca Al-Qur'an minimal satu ayat hari ini? Maka dalam seruan gerakan cinta Al-Qur'an yang telah dilakukan bertahun-tahun dengan radio kesayangan kita RRI dalam acara Majelis Cinta Al-Qur'an Penyejuk Hati, semoga ini menjadi alternatif buat siapapun yang sedang naik mobil, buat siapapun yang sedang naik sepeda motor, gunakan handset untuk mendengarkan 15 menit sebelum maghrib, atau jikalau tidak sempat dengarkan setelah subuh, insya Allah satu hari satu ayat menjadi keberkahan untuk hidup kita. Sahabat inspiratif, hari ini Allah kembali menghadiahkan kebahagiaannya ayat demi ayat kepada kita. Kita sampai di ayat ke-13 surah ke-26 surah Asy-Syu'ara juz ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Yang artinya, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Nabi Harun bersamaku. Harun diutus agar dia dapat diangkat menjadi rasul untuk membantu Nabi Musa alaihissalam. Sahabat inspiratif, melanjutkan kaji kita di minggu sebelumnya bahwa dalam berdakwah harus menggunakan strategi yang sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Ketika saya seorang Jawa, kemudian saya berdakwah di komunitas Batak dan saya tidak mengerti bahasa Batak, padahal ini ada masyarakat pedalaman yang fanatik, yang masih sulit menggunakan bahasa Indonesia. Sangat sulit buat saya berkomunikasi dengan mereka dalam berdakwah. Maka kemudian hal ini juga terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dalam sejarah, dalam proses Fir'aun, ketakutan, fobia dengan adanya anak laki-laki, karena ada mimpi dia akan dibunuh oleh seorang anak laki-laki karena mengaku sebagai Tuhan dan ini adalah utusan dari Tuhan. Wa yastahyuna nisa'akum. Jadi bagaimana kemudian perempuan yang anak-anak perempuan yang dihidupkan dan kemudian anak laki-laki itu dibunuh. Dan alhamdulillah karena rizkinya Musa adalah anak angkatnya, maka kemudian tidak dibunuh tetapi diberikan dua pilihan dalam sejarah yang tertulis, bara dan makanan yang lezat, dan Allah memberikan hidayah untuk memakan bara sehingga sulitlah untuk berbicara normal seperti kita, sehingga butuh seorang juru bicara yang lebih baik. Jadi inilah dalam berdakwah, bahkan dalam Al-Quran dikatakan bilisani kaumihi, dengan lisan kaumnya. Kenapa Quran bahasa Arab? Salah satunya memang adalah Nabi turun di Arab, tetapi lebih dari itu bahwa Al-Quran adalah strata bahasa balaghah tertinggi dari seluruh bahasa yang ada, bahkan dalam bahasa Arab itu sendiri yang akan kita bahas juga dalam surah ini, para penyair Asy-Syu'ara. Sahabat inspiratif, inilah salah satu metode dakwah. Di mana kelemahan kita, maka harus saling membesarkan dari sisi lainnya dengan teman-teman dai yang lain. Di televisi saat ini juga sudah mulai tren. Kemarin Maulid Nabi kita lihat ada 10 ustadz, ada 5 ustadz, ada 3 ustadz, ada 4 ustadz dalam satu acara, sehingga satu ustadz dan ustadz lainnya saling mengisi dan saling membesarkan. Insya Allah ini menjadi kemanfaatan buat kita bersama. Demikian kiranya kami di sini di studio ada Ustaz Zainal, ada Ustaz Syamu, ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Al-Mukarram, almarhum Ustaz Fajrul Haq, Khairul ya. Azhar. Khairul Azhar juga ada, Ustaz Ardiansa dan banyak ustaz-ustaz yang lain adalah bagian dari bagaimana dakwah ini kita saling mengisi dari kekurangan kita dan saling membesarkan antar kita. Insyaallah di studio telah ada para asatidz kita yang akan menambahkan khazanah kita di ayat ini. Baik, terima kasih para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari keterangan ayat Allah pada perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Musa dengan temannya Harun, ini sesungguhnya mencerminkan sesuatu hal yang menyeimbangkan tentang apa yang perlu disampaikan. Artinya di sini Nabi Musa menyampaikan pesan dakwahnya kepada kalangan Fir'aun, dia tidak terlepas dari Harun memberikan sebuah masukan agar kiranya dakwah itu menjadi lebih baik lagi. Dalam kondisi kehidupan keseharian kita saat ini, bahwa sesungguhnya para dai, ustadz ketika ingin menyampaikan ceramah agamanya, maka ia harus senantiasa menghadirkan temannya yang mampu memberikan masukan. Karena secara psikologis, kalau orang yang sudah terbiasa memberikan ceramah tetapi jarang ia mendapatkan masukan ataupun melakukan sebuah dialog, maka secara psikologis terjadi perilaku sikap yang egoistis. Dan memang pesan kebaikan itu patut dan layak untuk disampaikan kepada orang lain sebagai kebutuhan dan kewajiban kita sebagai muslim. Akan tetapi kita juga harus mampu menghadirkan teman kita yang mampu juga memberikan kontribusi. Agar kiranya apa? Agar kiranya kita senantiasa bisa bertoleransi. Jadi secara pesan yang harus kita dapatkan di sini adalah orang yang senantiasa memberikan pesan kebaikan sesungguhnya harus menghadirkan teman yang mampu memberikan kontribusi sebagaimana gambaran Musa dan Harun. Kalau tidak ada, maka secara psikologis orang tersebut akan mengalami sifat yang egoistis. Artinya kebenaran menurutnya dan kemampuan menurutnya. Dan ini sesuatu hal yang sangat mustahil jika seorang pendai atau pendakwah tidak mau bertoleransi atau terbuka menerima kontribusi dari orang lain memahami dakwahnya tersebut. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fadri dan Ustaz Syamu. Fa'arsil ila Harun, utuslah Harun bersamaku. Semangatnya di sini adalah semangat dai super, semangat nabi super. Apa itu dai dan nabi yang super? Ada tiga kelas. Dai dan nabi, dai yang pesimis, dia melihat semua dakwah ini adalah hambatan berat, tentu saja ini tidak cocok disebut dengan dai. Yang kedua, dai kaya. Keberhasilan dia itu terlihat dengan apa yang dia miliki dari gedung, dari harta, dari jemaah, boleh jadi dia kaya, dai kaya. Kita menemukan ada dai kaya dan itu juga tidak salah. Tetapi semangat ayat 13 ini tidak sebatas pada kaya. Adalah dai super, nabi super. Para nabi itu adalah super karena apa? Karena keberadaan dia itu membuat sahabat-sahabatnya menjadi dai seperti dia. Mungkin tidak mungkin Nabi Muhammad meneteskan semangat kenabian kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar adalah orang-orang yang sukses karena nabi yang membesarkannya, yang kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian level keduanya ada para sahabat, level ketiganya ada para tabi'in. Ini adalah nabi super. Begitu juga Nabi Musa dengan Harunnya adalah nabi super. Karena apa? Karena dia mengangkat derajat Harun, dan bahkan sungguh luar biasa keturunan nabi selanjutnya itu berada pada keluarga Harun, bukan keluarga Nabi Musa. Apakah kemudian Nabi Musa tidak berhasil mendidik anak-anaknya? Tidak. Dia telah berhasil mendidik satu kadernya yang bernama Harun, dan ini adalah Nabi Musa, nabi yang super. Begitulah kita melihat semangat yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwa sebenarnya hidup ini bukan sekedar menjadi kaya dengan materi atau dengan jemaah atau dengan apa yang kita miliki, tapi sejauh mana kontribusi yang kita beri dan kita ketok tularkan dari profesi yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan pengusaha super, ketika dia mengetok tularkan sekian ratus pengusaha baru. Da'i super dengan mengetok tularkan sekian ratus da'i-da'i baru. Saya kembalikan. Baik, sahabat inspiratif, syukron Ustadz Zainal, syukron Ustadz Syamu. Salam. Dalam simpulan ayat ini adalah, dalam tafsir inspirasi dikatakan, berbuat baik dilakukan dengan usaha maksimal dan strategi yang jitu, tidak asal jadi. Jika perlu dengan tim, jika perlu bantuan dari teman-teman, maka ajaklah. Dan yang paling pokok, yang kedua adalah regenerasi da'i menjadi tugas utama kita para da'i saat ini. Tidak berhenti dakwah di tangan kita, tidak berhenti dakwah di tangan Zenun MZ, tetapi dakwah sampai kepada anaknya. Tidak berhenti dakwah di Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan alhamdulillah ternyata istrinya sekarang menjadi da'iyah. Tapi disayangkan, kalau regenerasi ini tidak berjalan dengan baik, maka bagaimana nasib dakwah Islam ke depannya? Maka menjadi ustadz atau seorang guru yang hebat seharusnya juga sudah berpikir untuk melahirkan murid da'i-da'i yang hebat pula. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.